Tertulis kematian pada suratan kehidupan. Namun hanya Allah yang tahu bilakah ajal bakal bertamu. Detiknya menghampiri tanpa petanda yang menanti. Bila tiba saatnya nanti, tak siapa dapat melarikan diri. Itu hakikat dan kepastian, hadirnya tidak pernah kita anukan. Tua dan muda, miskin dan kaya, semua insan pasti melaluinya. Sakit dirasa tidak terkata, jika dipisahkan jiwa dari jasadnya, hanya amalan bisa redakan bebanan derita di ambang kematian. Denyutan nadi akhirnya terhenti bersama nafas yang tak terhela lagi, kerana jiwa meninggalkan pergi pulang kembali untuk menghadapi lagi. Sama nafas yang tak terhela lagi, kerana jiwa meninggalkan pergi pulang kembali untuk menghadapi lagi. Detiknya pasti tiba, adakah kita bersedia?